طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا. Barang siapa yang meniti tariqah talab al-ilmi sebagaimana yang kami sebutkan, memungkinkan min fahmi jawab, memungkinkan baginya untuk memahami, mengetahui jawab kejadian-kejadian yang telah terjadi ghalibnya. Sebagaimana tadi ya, tariqah para ulama ya, belajar Al-Quran, makna-maknanya, tafsirnya dari kalam Allah, kemudian kalam Nabi SAW, kalam para sahabat, belajar ilmu-ilmu yang mendukungnya dan seterusnya. Maka orang yang belajar tariqah talab ilmu yang benar seperti ini, maka ghalibnya itu dia bisa menjawab kejadian-kejadian yang terjadi ada di situ. Li'anna usulahu tujadu fitukal usul amusyari'ilah. Karena apa usul dia? Usul kejadian ini, prinsip-prinsip kejadian-kejadian yang terjadi ini terdapat pada usul, pada prinsip yang disebutkan di atas tentang ilmu tadi. Walaupun tak yakuna suluku hada at-tariq khalfa a'immati ahlihi al-mujma ala hidayatihim wa dirayatihim, maka tidak bisa tidak meniti jalan ini adalah dengan apa? Di belakang para a'immah yang telah disepakati bahwa mereka itu di atas hidayah, diroyah ilmu, kasyafi wa ahmad ishaq ibn rahawah wa abi ubaid masalaka masalakahum, dan orang yang meniti jalan mereka. Fa inna man idda'a suluka hatta tariq, sungguhnya orang yang mengatakan, mendakwakan bahwa dia berjalan di atas tariq ini, jalan ini, ala ghairi tariqihim, di atas jalan yang bukan jalan mereka, wa kha'a fi mafaris wa mahalik, maka dia akan terjatuh pada tempat-tempat yang menakutkan. Fawaz ini tempat-tempat yang menakutkan dan tempat-tempat yang membinasakan. Wa akhadha bima la yajuzul akhdhu bihi, mengambil dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan mengambil dengannya. Ambil sesuatu yang tidak boleh diambil dengannya. Wa tarku ma yajibul amal bihi, meninggalkan sesuatu yang wajib untuk diamalkan. Ambil sesuatu yang tidak boleh diambil dan meninggalkan sesuatu yang harus diamalkan dengannya. Malakul amri kullu au kullihi ayaksida bidzalika wajh Allah, dan intisari dari perkara ini semuanya adalah apa? Mengendaki dengan itu semuanya wajah Allah SWT wa taqarruba ilaihi, dan mendekatkan diri kepadanya. Bima arifat ma anzala ala rasul, dengan mengenal apa yang Allah SWT turunkan kepada rasulnya. Wasulu ki tariqihi, dan meniti tariqahnya. Wal amal bidzalika, dan beramal dengan itu. Wa du'a khalq ilaihi, dan mengajak makhluk, mendakwakan makhluk kepadanya, berjalan kemudian mendakwakannya. Wa man kana kadzalika, dan barang siapa seperti itu, waffaqallahu wa saddada wa alhama rusdahu wa 'allama ma lam yakun ya'lam, barang siapa seperti itu maka Allah SWT memberikan taufik kepadanya, meluruskan dan memberikan ilham, petunjuknya, dan mengajarkan kepadanya apa yang dia sebelumnya tidak mengetahui. Wa kana minal ulama al-mamduhin fil kitab fi qouli ta'ala inna ma syaa Allah min ibadi ulama, maka dia termasuk ada ulama yang dipuji di dalam Al-Qur'an dalam firman Allah SWT inna ma syaa Allah min ibadi ulama, wa min ar-rasikhin fil ilm, di antara orang yang mendalam ilmu. Ila an qala, sampai kemudian beliau berkata, wa fil jumlati wa man tathala, fil jumlah ya, khulasah, kesimpulannya, wa man imtathala ma amr Allah bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amr bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjalankan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan di hadis hadis sama di sini, wa antah amana anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang darinya, wa kana mustaghilan bidzalika an ghairihi hasallahu najat, dan dia menyibukkan dengan hal itu dari yang lainnya, menyibukkan hal itu dari yang lainnya, menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat dari sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Hasalalahu najat fiddunyalah, maka dia mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Wa man khalafa dzalika, dan barang siapa menyelisihinya, wa ishtaghala bi khawatiri wa mastahsinuhu, dan dia sibuk dengan angan-angan dia, khawatir itu angan-angan dia. dan apa yang dianggap baik menurut dia. Waqa'a fi ma haddara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terjatuh pada perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan darinya. Min hal al-kitab, mereka ada al-kitab alladziina halaku bi katrati masailih, yang mereka itu binasa karena sebab banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabinya. Wa adami inqiyadihim wa ta'atihim li rasulihim, dan tidak tunduknya mereka dan tidak taatnya mereka kepada rasulnya. Mimma istafadu min hadis, di antara faedah dari hadis ini, wujubu tarki kulli ma haramahullah wa rasul, wajibnya meninggalkan semua apa yang Allah dan Rasul haramkan. Yang kedua, wujubul itiyan bi kulli ma aujabahullah wa rasul, wajibnya menjalankan seluruh apa yang Allah dan Rasulkan wajibnya, wajibkannya. Yang ketiga, tahdhiru minal wuqu, peringatan dari terjatuhnya. Bima waqa'a fi al-kitab, pada apa yang al-kitab terjatuh padanya. Mimma kana sabab fi halaki, di antara perkara yang merupakan sebab kebinasaan mereka. Keempat, annahu la yajibu ala insan aktsaru mimma yastati, bahwasanya tidak wajib bagi seorang insan melebihi apa yang dia mampu. Tak wajib. Yang wajib adalah apa yang dia mampu. Khamis, anna man ajaza an ba'dil ma'mur kafahu an ya'tiya bima qadara 'alaihi minhu, bahwasanya orang yang lemah dari sebagian apa yang diperintahkan, maka cukup baginya untuk melaksanakan apa yang dia mampu atasnya. Sebagian enggak mampu berdiri, enggak mampu ya sebagiannya lagi yaitu duduk. Yang keenam, iqtisaru ala masail ma yuhtaju ilaihi, mencukupkan pada pertanyaan yang dibutuhkan kepada watar kutaran untuk watakal fi masail, meninggalkan berlebihan, melampaui batas pada pertanyaan. Al hadis al-ashir, yang kita lanjutkan. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب وإن الله أمر من بما أمر به المرسلين. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridainya, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya Allah SWT طيب, baik, tidak menerima kecuali yang baik. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, sungguhnya Allah SWT memerintahkan orang yang beriman sebagaimana yang Allah SWT perintahkan kepada para rasulnya. فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ قُلُوبِنَا الطَّيِّبَاتِ وَأَمَالُ الصَّالِحَةِ, wahai para rasul, makalah dari perkara-perkara yang baik, وَأَمَالُ الصَّالِحَةِ, dan beramalah dengan amalan yang salih. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, wahai sekalian orang yang beriman, makanlah dari yang baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا, kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki, yutilu safar, melakukan safar yang jauh, memanjangkan safar, ash'ar, akbar, rambutnya awut-awutan, akbar, penuh dengan debu, yamudu yadaihi, mengangkat kedua tangannya ila sama, ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, kemudian berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudhiya bil haram, fa annas tajabulah, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakainya haram, kemudian hidup dengan cara yang haram juga. Fa anna yustajabuhu, maka bagaimana bisa dikabulkan baginya? Qalu inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib, sungguh Allah SWT tayyib la yaqbalu illa tayyib, yadullu ala anna min asma'illah tayyib, menunjukkan bahwasanya di antara nama-nama Allah SWT tayyib, wa yaqbalu bil amal makana mawsufan bit tayyib, ini menunjukkan bahwasanya di antara nama-nama Allah SWT adalah Tayyib. Allahu alam, ini masih di masalah Tayyib ya. Bagian para ulama mengatakan ini bab khobar. Khobar itu awsa' min bab al-isbat. Khobar seperti inna Allah jamil wa yuhibbul jamil, Allah SWT jamil, menyenangnya apa? Suatu yang indah. Apakah kemudian kita bisa menetapkan bahwasanya Allah SWT punya nama Jamin? Para ulama mengatakan tidak, karena tidak ada salafnya. Nah, para ulama tidak ada salafnya, mulai dari zaman sahabat sampai seterusnya, tidak ada yang namanya Abdul Jamil, tidak ada nama ta'bid yang disandarkan kepada nama Allah SWT, atau Tayyib, Abdul Tayyib, tidak ada. Abdul Thayyib enggak ada, Abdul Jamil juga enggak ada. Antum cari di mana-mana nama para ulama, nah, orang Abdul Jamil. Oleh sebab itu para ulama mengatakan babul khobar itu awsa min babul itsbat. Khobar ini pengabaran tentang apa? Tentang salah satu di antara sifat Allah, bukan menunjukkan nama. Contohnya ada sebagian para ulama yang mengatakan syai itu adalah nama Allah SWT dengan dalil apa? Firman Allah SWT, ayu syai'in akbaru syahadah. Syai katanya adalah nama Allah. Itu salah satu di antara sifat Allah. Seperti Syekh Al-Albani ketika mengatakan bahwa Allah SWT mu'assis dakwah salafiyah. Mu'assis. Ada yang membantah, Syekh, antum kenapa menetapkan salah satu di antara sifat atau nama Allah SWT? Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya mengatakan bahwa Allah SWT mu'assis. Mu'assis itu berarti apa ya? Meletakkan dasar dakwah salafiyah. Itu mubabul khobar. Laisa mubabul itbat. La isbat. Al-ism wala sifat. Harus difahami di sini. Ya. Allahu a'lam. Ini oleh sebab itu masih di ini pernah saya tanyakan kepada Syekh Ali apakah termasuk la ini bukan nama Allah SWT. Walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau kitab apa? Al-Fawaid menyebutkan bahwa Jamil itu termasuk di antara nama Allah. Inna Allah thayyib la yaqbalu yadullu ala nama al-asma'il thayyib wa yaqbalu min al-a'mal ma kana mawsufan bi thayyib. Allah SWT menerima dari amal apabila amal tersebut disifati dengan sifat thayyib. Wa huwa 'amun fi jami'il amal. Ini menunjukkan apa sifat yang 'am menyeluruh pada seluruh amal. Min hal qasab di antaranya apa qasab mencari rezeki. Fala ya'malu mar'u illa salih. Janganlah seorang mar'u seorang itu beramal kecuali amal yang saleh. Wala yataksib wala yaktasib illa thayyiban. Wala yufik illa min thayyib. Janganlah dia mencari rezeki kecuali rezeki yang halal. Dan janganlah dia berbelanja, membelanjakan, berinfak kecuali dari harta yang halal. Qauluhu wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin wa qala ya ayyuhar rasul qulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Fil ayataini amara al-mursalin wal mursal ilaihim. Dalam dua ayat ini Allah SWT memerintahkan para rasul dan orang-orang yang diutus kepada mereka yaitu apa? Orang-orang yang beriman bil akli min at-tayyibat, makan sesuatu yang thayyibat. Kama anna al-mursalina la ya'kulu illa thayyib fa inna al-atba'ihim alla ya'kulu illa thayyiban. Sebagaimana para rasul itu tidak makan kecuali yang baik, maka juga kewajiban bagi para pengikutnya untuk tidak makan kecuali yang baik. Qalu thumma takarrajula yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama'i ya rabbi wa mad'a haram wa mashrubu haram wa malbasu haram wa ghuddiya bil haram fa anna yustajabu lah. Lama bayyana Nabi SAW anna Allah la yaqbalu at-tayyiban wa anna al-mursalina wal-mu'minina umiru bil akli min at-tayyib. Tatkala Rasulullah menjelaskan bahwa Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik dan para rasul orang-orang yang beriman juga diperintahkan untuk makan sesuatu yang baik yang halal. Bayyana anna minan nasi, kemudian Rasulullah menjelaskan di antara manusia man yukhalif hadzal maslak, orang yang menyelisih maslak ini, tariqah ini, jalan ini. Fala yakunu akluhu thayyiban, maka makanannya tidaklah halal. Fal ya'matu ila iktisab al-haram wa istimaluhu fi jami'i syu'uni min al-ma'kal wa malbasi wa ghada. Dan bahkan ya'midu ay yaqsitu, bahkan dia apa berpegang dengan apa, dengan mencari makan yang haram, dengan menggunakannya pada perkara-perkara yang haram, makannya, pakaiannya, kehidupannya. Wa dzalika min asbabi adam al-qabul du'a, dan ini merupakan salah satu sebab tidak terkabulkan doanya. Ma kauni atabi asbabil qabul du'a, sementara padahal dia juga melaksanakan dengan sebab-sebab diterimanya doa. Wa hiya fi hadis arba'ah. Sementara dia apa? Melakukan hal-hal sebab-sebab yang bisa menyebabkan apa? Diterimanya doa. Salah satu di antara di sini disebutkan empat perkara ya. Safar. Safar itu termasuk apa? Sebab doanya terkabul ya. Safar itu adalah apa? sebab doa seseorang terkabul. Safar ma'itolatihi, safar wa ghanu ash'as akbar, dan keadaan dia dalam keadaan apa, rambutnya awat-awatan dan berdebu. Wa ghanu yamudu yadehi ila yamudu yadehi bidu'a, juga keadaan dia dengan mengangkat kedua tangannya ke langit dengan berdoa. Wa kaunuhu yunadi Allah bi rububiyyah, dan juga dia manggil Allah SWT dengan rububiyahnya, ya Rabbi, ya Rabbi. Ma'a ilhahi ala rabbihi bitikradilai, dengan kesungguhan dia, ilha itu sebenarnya merengek-rengek ya, ilha itu merengek-rengek kepada Rabbnya dengan mengulang-ulang panggilannya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa ma'na qawlihi fa'anna yustajabulah awli dhalika, ma'na fa'anna yustajabulah istiba'adu husuli ijabah li wujudil asbab mani'ah min qabuli du'a, apa istiba'adu ya, dijauhkan ya, merasa jauh mendapatkan ijabah, dianggap jauh lah. Fa'anna yustajabulah, maksudnya dianggap jauh mendapatkan ijabah terkabulnya doa li wujudil asbab, karena adanya sebab-sebab yang menghalangi dari diterimanya doa. Sudah demikian susahnya, demikian sampai berkeliling jauh mengangkat tangannya dalam keadaan berdebu, dalam keadaan aut-autan seperti itu, tapi dengan begitu ada sebab yang menghalangi terkabulnya doa. Di antara faedah dari hadis ini, anna min asma'illahi tayyib, di antara nama Allah SWT tayyib, wa ma'nahu munazzahu 'anil naqa'is, maknanya adalah tersucikan dari segala kekurangan. Wa anna min sifatihi at-tayyib, di antara sifat-sifat juga tayyib, li'anna asma' Allah kullaha mustaqatun, karena nama-nama Allah SWT itu semuanya mustaqatun ya, bukan jamid ya, mustaqatun bukan jamid, kalau jamid adalah sesuatu yang enggak bisa dikembalikan kepada asalnya, kepada fi'ilnya ya. Ya, toba yatibu. Kalau tayyib diambil dari kalau toba yatibu. Kalau jamin enggak bisa. Seperti apa jamin? Ism jamin apa? Apa ism jamin apa? Salah satunya. Apa ini? Toqiyah. Kalau yang mustaqatun adarah. Itu sabun. Mustaq jidar jamin ya, maksudnya ismun yang bisa dikembalikan kepada pada aslinya ya, mastar bisa kita kembalikan kepada fi'ilnya aslinya. Jadi semua nama Allah SWT mustaqatul ghafur rahim dan seterusnya itu semuanya mustaqat wa tatu ala sifatil mustaqatul minha. Kemudian ini juga menunjukkan apa sifat yang diambil dari nama-nama tersebut. Kedua, anna alal muslim ayatiha bittibi min al-a'mali wal maqasid. Bahwasanya menjadi kewajiban seorang bagi seorang muslim untuk yati mendatangkan tib, suatu yang baik dari amalnya dan dari apa? Usahanya. Yang ketiga, anna sadaqata la tuqbalu illa min malin halal. Bahwa sedekah itu tidak bisa diterima kecuali di harta yang halal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qul la yaqbalullah salata bi ghairi tahir wala sadaqah min al-hulul. Nabi SAW telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau telah bersabda Allah tidak menerima salat bi ghairi tahir, tanpa tahar, dan juga tidak menerima sedekah dari hulul, dari menipu ini. Hulul juga bisa maknanya korupsi ya. Kemudian keempat, tafaddalallahu ala ibadihi bin ni'ami. Allah SWT melimpahkan kepada hamba-hambanya dengan nikmatnya. Wa amarahum bi ayyakulu min at-thayyibat. Kemudian juga Allah SWT memerintahkan apa? Untuk makan makanan yang baik, yang halal. Anna akhl al-harami min asbabi adami qabuli du'a. Bahwa makan makanan yang haram itu termasuk di antara sebab-sebab tidak terimanya doa. Anna min asbabi qabuli du'a safar, di antara sebab-sebab terimanya doa adalah apa? Safar. Wa kana dawa'i, wa qawlu dawa'i ash'as akbar, dan juga wa qawlu da'i, dan keadaan da'inya, orang yang berdoa as'asa akbar, dalam keadaan aut-autan rambutnya, dan juga dalam keadaan apa? Berdebu. Ana min asbabi qabulihi, yani bukan kubul ini ya, bahasanya bukan kubul, tapi qabul. Nah, itu maknanya kalau antum kubul ya. Jangan bicara depan orang Arab kubul ya. Ya, min asbabi kubul, tawakkal antum. Nah. Ada disebutkan dalam hadis, man masah kubulah, fa'alai ayat tawadda, barang siapa yang memegang kubulnya, maksudnya apa? Bagian belakang ya, tubuh bagian belakang itu. Sebagian para ulama juga menjelaskan bahwa kubul itu juga maksudnya apa? Kemaluan, dakar begitu ya, itu kubul. Itu kalau antum baca depan orang Arab ya, itu ada menkubulih langsung orang ajam, memang dasar orang ajam ngomongnya. Ana min asbabil qabul aidan rafa'u yadaini fi du'a, salah satu di antara sebab-sebab terimanya doa juga apa? Mengangkat kedua tangan fi du'a, dengan doa. Laban anna min asbabihi aidan tawassul bil asma, di antara sebab-sebabnya juga apa? Bertawassul, menggunakan media dengan menyebut nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tasi wa anna min asbabihi ilhahu ala Allah fi, dan di antara sebab-sebab terkabulnya doa apa? Merengek-rengek kepada Allah SWT fihi, dalam doanya. Allahu a'lam bi sawab.